اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ کہف کے پہلے رکوع کی تفصیلات دیکھی تھیں۔ ہمارے ان کی تطلاح لحاظ secara rinci mengenai تفسیر سورہ الکہف رکوع اول۔ آج ہم سورۃ کہف کے آخری رکوع کی تفسیر دیکھیں گے۔ Kemudian kita akan melihat hari ini ruku terakhir dari surah Al-Kahf۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ Bagaimana telah saya jelaskan sebelumnya bahwa sesuai dengan sabda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات پڑھے گا، یاد کرے گا اور انہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی تھی۔ Kita telah mempelajari hadis dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، yang di dalamnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda، جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی اور آخری 10 آیات یاد کرے گا اور انہیں پڑھے گا، yaitu siapa saja yang membaca dan menghafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir surah Al-Fatihah surah Al-Kahf، Allah Ta'ala usai Dajjal ke fitnah se bachayega، maka Allah Ta'ala akan menyelamatkannya dari fitnah Dajjal۔ اور یہ وہ fitnah ہے جس کے بہت بڑے ہونے کا ذکر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے کیا ہے۔ Ini adalah suatu fitnah yang secara rinci telah dijelaskan oleh yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، اور آخری زمانے میں اس کے پھیلنے کا ذکر فرمایا ہے۔ Dan beliau juga menjelaskan bahwa ini akan meluas di akhir zaman۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے شکست کھانی ہے۔ Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Dajjal ini akan kalah di tangan Hadrat Masih Maud alaihi salam۔ Afa hasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirina nuzula۔ تو کیا لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، itu apakah orang yang ingkar memahami bahwa کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو مددگار بنا لیں گے، yaitu dia mereka akan menjadikan manusia sebagai penolong dengan meninggalkan aku، اور ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، dan kami telah menyiapkan neraka jahanam sebagai tempat menyambut orang-orang yang ingkar۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا، تو انہیں کہہ کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کروں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ dan berfirman apakah perlu aku sampaikan kepadamu orang-orang yang sangat merugi di dalam amalan-amalan mereka، الذين zalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں اس دنیا کی زندگی میں ہی غائب ہو گئی ہیں. یaitu orang-orang yang semua upaya mereka telah digunakan dan habis di dalam menempuh keduniaan. اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں. Namun mereka menganggap bahwa mereka sedang melakukan pekerjaan yang baik. أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں کا اور اس سے ملنے کا انکار کیا ہے. Inilah orang-orang yang telah یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے نشانوں اور اس سے ملنے سے انکار کیا. Yaitu orang-orang yang telah mengingkari untuk memahami dan menerima tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. اس لیے ان کے تمام اعمال گر کر اسی دنیا میں رہ گئے ہیں. Oleh karena itu semua amalan mereka merugi dan hanya tinggal di dunia ini. چنانچہ قیامت کے دن ہم انہیں کچھ بھی وقت نہیں دیں گے. Dan pada hari kiamat kami tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada mereka. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا. یہ ان کا بدلہ اس وجہ سے ہوگا یعنی جہنم کہ انہوں نے کفر کا طریق اختیار کیا. یaitu ganjaran bagi mereka ini yaitu jahanam disebabkan karena mereka telah mengingkari kufur kiai. Telah mengingkari. اور میرے نشانوں اور میرے رسولوں کو اپنی ہنسی کا نشانہ بنا لیا. Dan tanda-tandaku dan rasulku telah dijadikan mereka sebagai olok-olokan. ان آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا بنا لیا ہے. Dari ayat-ayat ini kita bisa memahami bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadikan Hadrat Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan untuk menebus dosa mereka. اس سورت کی ابتدائی آیات میں بھی انہی کا ذکر تھا. Permulaan surah ini pun mengenai masalah ini. اور ان آیات میں بھی انہی عیسائیوں کا ذکر ہے. Dan juga dalam ayat-ayat yang barusan ini juga berkenaan dengan orang-orang Kristen. جنہوں نے اس دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے ہی ایجادات کرنے کو اپنا زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. Yang mereka menjadikan penemuan-penemuan untuk mendapatkan manfaat di dunia ini sebagai tujuan hidup mereka. اور دین کی طرف ان کی کچھ توجہ نہیں ہے. Dan perhatian mereka sama sekali tidak tertuju kepada agama. بلکہ دین کو وہ ایک فضول اور زائد از ضرورت چیز سمجھتے ہیں. Dan mereka menganggap agama adalah hal yang sia-sia dan tidak diperlukan. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. Tapi Allah Ta'ala berfirman bahwa semua apa yang mereka cipta, apa mereka temukan dan mereka perbuat, yang mereka ciptakan itu atau buat, akhirnya semuanya akan hancur. اور ان کا کچھ نشان باقی نہیں رہے گا. Dan tidak akan ada yang tersisa. کیونکہ یہ تمام کام اس دنیا کے لیے ہیں. Sebab semua pekerjaan mereka itu untuk dunia ini. اور آخرت کے لیے ان میں سے کچھ نہیں. Dan tidak ada yang untuk akhirat. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مناسب جزا دے گا. Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka balasan yang sesuai. لیکن انہیں جن اعمال کی وجہ سے سزا ملنی چاہیے ان کے بدلے سزا بھی دے گا. Dan juga mereka akan diberikan hukuman sebagaimana buah dari perbuatan mereka. Kyunki ye wahi log hain jinhone Allah Taala ke nishanon ka inkar kiya hai. Sebab mereka inilah orang-orang yang telah mengingkari tanda-tanda Allah aur usse milne ka bhi inkar kar diya hai, dan juga telah mengingkari untuk mendapatkan atau berjumpa dengannya. Isi tarah unhone Allah Taala ki ayat aur Allah Taala ke rasool se ko hasi ka nishana banaya hai. Begitu juga tanda-tanda Allah dan rasul-rasulnya pun mereka jadikan perolok-olokan. Aur inke is inkar aur is kufar ki wajah se unki jaza jahannam hai. Dan karena keingkaran mereka inilah dan perbuatan mereka itulah, maka mereka mendapatkan ganjaran yaitu jahannam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Yakinan wo log jo iman late hain, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, unka tikana yakinan firdaus ke bahisht honge. Tempat mereka tentu adalah surga Firdaus. Khalidina fiha la yabghuna anha hawala. Wo unme hamesha rahenge aur unse alag hona nahi chahenge. Mereka akan terus menerus tinggal di dalamnya dan tidak ingin keluar darinya. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jena bimislihi madada. Tu unhe keh de ke agar har ek samandar mere rab ki baaton ke likhne ke liye roshnai ban jaye to mere rab ki baatein khatam hone se pehle har ek samandar ka pani khatam ho jayega. Katakanlah bahwa jika semua laut dijadikan tinta untuk menuliskan tanda-tanda dari Allah, maka semua laut itu akan kering sebelum habisnya tanda-tanda dari Allah. Go use zyada karne ke liye hum utna hi aur pani samandar mein la dalein. Walaupun kami akan membawa atau menambahkan lagi lautan semisalnya. Qul inna ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju lika rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Tu unhe keh ke main sirf tumhari tarah ka ek bashar hoon. Katakanlah kepada mereka bahwa aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Farak sirf ye hai ke meri taraf wahi nazil ki jati hai. Bedanya hanyalah karena kepadaku diturunkan wahyu. Ke tumhara mabud ek hi hakiki mabud hai. Bahwa sembahan kamu adalah sembahan yang hakiki adalah sembahan Tuhan yang esa. Pas jo shakhs apne rab se milne ki umeed rakhta ho. Jadi siapapun yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, usse chahiye ke nek aur munasib hal kaam kare. Maka hendaknya dia melakukan perbuatan yang baik dan amalan soleh. Aur apne rab ki ibadat mein kisi ko shareek na kare. Dan janganlah mensyirikatkan siapapun dalam penyembahan terhadapnya. In ayat mein ye bataya gaya hai. Di dalam ayat ini dikatakan piche jin logon ka zikr hua itu mereka yang telah disebutkan sebelumnya. Jab un par azab aayega to wo waqt mominon ki tarakki ka waqt hoga. Yaitu jika azab akan menimpa mereka, maka pada waktu itulah masa keberhasilan ataupun kemajuan umat Islam. Aur mu'minon ke sabr ka badla unko milega. Dan kesabaran orang-orang mu'min akan mereka peroleh. Aur Allah Taala ke deen ke liye qurbani dene mein wo aisi lazzat mehsoos karenge. Dan mereka akan merasakan kelezatan di dalam berkorban di jalan Allah Taala. Ke bawajood maal aur jaan ki qurbaniyan dene ke wo apni halat ko badalna pasand nahi karenge. Yaitu walaupun mereka mengalami pengorbanan harta dan jiwa, namun mereka tidak akan merubah keimanan mereka. Agli ayat mein Allah Taala ye batata hai, dalam ayat selanjutnya Allah Taala berfirman ke wo log jo ye dawa karte hain ke humne ye ye ijadat kar li hain, yaitu orang-orang yang mengemukakan bahwa mereka telah menemukan ini dan itu, itne zyada ulum daryaft kar liye hain, bahwa mereka telah menemukan berbagai macam ilmu, aur ab hum kainat ka raaz daryaft karne ke qareeb hain, dan telah mendekati untuk membuka rahasia-rahasia langit. Ae Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu unse keh de aur tere ittiba unse keh de, yaitu katakanlah kepada mereka dan kepada pengikutmu ke tumhara kainat ke raaz ko daryaft karne ki koshish pehle din ki tarah hi rahegi, yaitu bahwa upaya untuk membukakan rahasia-rahasia langit akan sama seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Aur bawajud koshishon ke tum wahin ke wahin rahoge, yaitu walaupun kalian berupaya semaksimal mungkin, kalian hanya akan demikian keadaannya. Aur jo quwwatein Allah Taala ne apni makhluk mein paida ki hain, dan kekuatan yang telah Allah Taala anugerahkan kepada makhluknya, unme se is qadar bhi daryaft nahi kar sakoge jis qadar samandar ke muqabil par ek qatre ki haisiyat hai, yaitu mereka tidak akan mungkin dapat dengan pengetahuan itu menggali semua pengetahuan, dan hanya akan memperoleh seperti setetes air dari lautan. Is ayat mein ye bhi ishara hai, dan sini pun ada isyarah, ye akhri zamana tasanif ka zamana hoga, bahwa pada akhir zaman ini adalah zaman menyebarnya tulisan, aur qaume is kainat ke ulum yani sains par bahut sari kitabein likhengi, dan banyak orang-orang yang akan menulis berbagai macam ilmu pengetahuan. Lekin Allah Taala ka ye bhi kehna hai, tapi Allah Taala berfirman ke agar in tamam samandron ko roshnai bana diya jaye, yaitu bahwa kalau semua lautan ini dijadikan tinta, aur is roshnai se Allah Taala ki baatein likhi jayein, dan digunakan untuk menulis firman-firman Allah Taala, Allah Taala ke raaz likhe jayein, rahasia-rahasia Allah Taala ditulis, aur itne hi samandar aur bhi in mein dal diye jayein, dan ditambah lagi semisal itu banyaknya lautan, phir bhi Allah Taala ki baatein khatam nahi ho sakti, namun firman-firman Allah Taala, rahasia Allah Taala tidak akan habis. Wo kainat ke raaz jo Allah Taala ne is kainat mein poshida rakhe hain, dan rahasia-rahasia alam raya yang telah Allah Taala rahasiakan di dalamnya, wo khatam nahi ho sakte, tidak akan mungkin habis. Agli ayat mein ye zikr hai, di dalam ayat berikutnya disebutkan ke Huzur sallallahu alaihi wasallam in tamam peshgoiyon aur ulum e ghaibia ke bayan karne ke baad bhi ye kehte hain, bahwa hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan berbagai hal ini berdasarkan ilmu-ilmu ghaib dari Allah Taala, beliau tetap mengatakan main to is qadar ulume samaviya ke batane ke baad bhi nahi kehta ke main khuda ka beta hu, bahwa walaupun saya telah mengemukakan berbagai ilmu berdasarkan ilmu dari ilmu samawi, tapi aku pun tetap tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah anak Tuhan, ya khudai sifat mere andar hain, atau aku memiliki sifat-sifat Tuhan. Main to sirf ek bashar ek insaan hoon, aku hanyalah seorang manusia, jiski sari khubi ye hai ke us par uske rab ne kalam nazil farmaya hai, yang kelebihannya hanyalah bahwa Allah Taala telah menurunkan wahyu kepadanya. Pas agar tum bhi inamat hasil karna chahte ho, oleh karena itu jika kalian ingin mendapatkan anugerah-anugerah tersebut, maka marilah menjadi muwahid seperti saya. Allah Ta'ala ke ihkam ke mutabik amal karo, dan beramal sesuai dengan hukum-hukum Allah. Syirk chhod do, dan tinggalkanlah kemusyrikan. Fir dekho ke Allah Ta'ala kis tarah tum par fazal karta hai, maka kalian akan menyaksikan bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan anugerah kepada kalian. Aur ghaib ke khazane tumhare liye kholta hai, dan akan membukakan rahasia-rahasia ghaib kepada kalian. Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam ne farmaya hai, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ke jo surat Kahf ki akhri 10 ayat padhta hai, orang yang membaca 10 surah terakhir 10 ayat terakhir surah Al-Kahf, Dajjal ke fitne se mehfooz rahega, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Ye is amr ka bhi subut hai, dan ini merupakan bukti ke Dajjal aur Yajuj Majuj se murad masihi fitnah hai. Yang dimaksud dengan fitnah Dajjal adalah fitnah dari orang-orang Al-Masih atau orang Kristen. Kyunki in ayat mein isi kaum ka zikr hai, karena di ayat-ayat ini bangsa inilah yang disebut. Jaisa ke har insan in ayat ko padhkar, sebagaimana jika setiap orang membaca ayat-ayat ini, is baat ko mehsoos kar sakta hai aur samajh sakta hai, dapat merasa dan dapat memahami. Ye mukhtasaran in do rukuon ki tafsir thi, jadi yang memahami demikian, dan ini adalah tafsir dari dua ruku tersebut secara ringkas. Jin se kisi had tak aapko is surat ka taaruf hasil hua hai, yang dengan demikian tuan-tuan dapat memahami pengantar mengenai mengenai surah ini. Lekin is surat ki mazid tafsil janne ke liye, tapi untuk mengetahui tafsir lebih rinci mengenai surah ini, aapko iski mukammal tafsir padhni chahiye, maka tentu tuan-tuan perlu membaca tafsir surah ini secara menyeluruh, taake is mein bayan hone wale haqaiq ki tafseel aapko samajh aa sake, agar supaya tuan-tuan bisa memahami rincian daripada hakikat-hakikat yang telah disebutkan di dalamnya. Ye un surton mein se hai jin mein isaiyat ki tareekh ko aur unke aqaid ko tafseel se bayan kiya gaya hai. Ini adalah salah satu dari surah yang menjelaskan secara rinci mengenai pemahaman atau akidah dan tata cara orang-orang Kristen. Ibtidai halat, dan juga keadaan awal mereka, mustaqbil mein unki tarakki, dan kemudian kemajuan mereka di masa kemudian. Ibtidai kamzor halat, itu keadaan lemah di waktu awal. Baad mein unki intihai tarakki aur duniya ke kaamon mein hi mashghool ho jana, dan kemudian mereka akan tenggelam di dalam kemajuan dan urusan-urusan dunia mereka. Apni tamam koshishon ko sirf is duniya ki tarakki se wabasta kar lena, dan upaya mereka hanya dikaitkan dengan kemajuan-kemajuan duniawi. Aur Allah Ta'ala ko bilkul bhula dena, dan melupakan Allah Ta'ala. Aur phir unke mustaqbil ka Allah Ta'ala ne tafseel se zikr kiya hai, dan juga keadaan mereka di masa yang akan datang pun dengan rinci telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Unke bade bade aqaid ki haqeeqat bayan ki hai, dan juga hakikat dari akidah-akidah besar mereka pun telah dijelaskan. Aur unka durust na hona bhi bayan farmaya, dan juga dia telah menjelaskan mengenai mengenai akidah ataupun ilmu mereka yang tidak benar. Hamare nisab mein isse agli surat yani surat Maryam ke 3 ruku syamil hain. Di dalam nisab kita ini termasuk dalamnya 3 ruku surah Maryam. Pehle 2 ruku, ruku 2 ruku pertama aur akhri 1 ruku dan ruku terakhir satu ruku. Surat Kahf ki tarah surat Maryam bhi Makkah mein nazil hui, sebagaimana surah Kahf, surah Maryam pun turun di Makkah. Aur bismillah samet iski 99 ayat hain, dan dengan bismillah ayatnya 99. Je surat Hijrate Habsyah se pehle nazil hui, surah ini turun sebelum hijrah ke Habsyah. Je hame kaise malum hoga ke ye Hijrate Habsyah se pehle nazil hui thi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa surah ini turun sebelum hijrah ke Habsyah? Is silsile mein hadis mein ek mashhoor waqia daraj hai agar kisi ke zehen mein ho. Di dalam hadis ada disebutkan riwayat berkenaan dengan ini yang menunjukkan mengenai bukti itu. Maryam ko Hijrate Habsyah ke sath kya taluk hai? Itu apa hubungan surah Maryam dengan hijrah di Abyssinia? Ji. Kisi ne koi aisi hadis suni ho ya kuch padha ho? Ada yang mendengar atau membaca hadis tersebut? Isyarat deh na. Baat sari naam bataen, thodi si koi bata de. Hijrate Habsyah hai kya? Habsyah badshah. Haan ji. Hijrate Habsyah kya hai? Siapa yang tahu, katanya hijrah, hijrah ke Habsyah kan ada peristiwa tuh. Nah itu peristiwa itu yang beliau ingin, siapa yang tahu itu? Makkah yang membuktikan bahwa surah Maryam ini turun sebelum hijrah ke Habsyah. Makkah me jab musalmanon ke upar kufar ke mazalim intihai had tak badh gaye the, yaitu ketika di Mekah keaniayaan orang-orang kafir terhadap orang-orang Islam telah memuncak. To Huzur sallallahu alaihi wasallam ne Allah taala ki ijazat se musalmanon ko Habsyah ki taraf hijrat karne ki ijazat di thi. Maka Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seizin Allah taala telah mengizinkan orang-orang Islam untuk hijrah ke Habsyah. Jiske natije mein Makkah se bahut sare sahaba apni familyon ke sath Habsyah ki taraf hijrat kar gaye the, sehingga dengan banyak sekali para sahabat bersama keluarganya hijrah ke Habsyah. Lekin kufare Makkah ne wahan bhi unka pichha kiya, tetapi orang-orang kafir Makkah pun terus mengejar mereka hingga ke sana. Aur wahan us waqt ke badshah Najashi se musalmanon ki shikayat ki, dan mereka yaitu orang-orang kafir itu melaporkan orang-orang Islam kepada raja di sana yaitu Najashi. Aur musalmanon ko apna siyasi mukhalif qarar dekar badshah se darkhast ki ke inko wapas Makkah bhijwaya jaye, dan mengatakan kepada raja bahwa orang-orang Islam ini adalah musuh politik mereka, oleh karena itu mereka harus dikembalikan ke Mekah. Lekin musulmanon ne Najashi ke darbar mein tafsil se ye jawab diya, tetapi orang-orang Islam menjelaskan kepada Najashi di singgasananya, hamara apas ka masala mazhab ka hai, kisi siyasi masle ki wajah se hum yahan nahi aaye, bahwa permasalahan kami dengan mereka bukanlah masalah politik tetapi masalah agama. Badshah ne musalmanon ki is baat ko taslim kiya aur unhe wahan rehne ki ijazat di, dan raja menerima alasan orang-orang Islam dan mereka diberi izin untuk tinggal di Habsyah. Kufar ki ye chal kamyab na hui, ketika upaya orang kelicikan orang-orang kafir ini tidak berhasil, to unhone wahan par ye baatein phaila di ke musalman is kyunke Najashi aur uska mulk Isai mazhab se taluk rakhte the. Karena Najasyi dan juga penduduknya adalah orang-orang Kristen. Kufar ne wahan ye baatein phaila di ki ye nauzubillah Hazrat Isa alaihi salam aur Hazrat Maryam ke mutalliq durust aqaid nahi rakhte. Maka orang-orang kafir Mekah menyebarluaskan fitnah di sana bahwa orang-orang Islam ini tidak memiliki pandangan yang benar terhadap Isa, Nabi Isa alaihissalam dan Hadrat Maryam. Hadrat is tafsil ko pata lagne par untuk mengetahui kerincian mengenai hal ini, Najasyi ke darbar mein jo masihiyon ke bade bade ulama the unhone bhi badshah se israr kiya. Nah, maka para petinggi-petinggi Kristen yang ada di singgasana di istana Raja Si juga mendorong raja ke in wajuhat se musalmanon ko yahan se nikal bahir kiya jaye, bahwa orang-orang Islam atas dasar laporan tersebut harus dikeluarkan dari negeri mereka. Lekin badshah ne musalmanon ko phir ek bar ye mauka diya, tetapi raja tetap memberikan kesempatan lagi kepada orang-orang Islam. Aur unse ye sawal kiya ke wo masih aur uski ma Hazrat Maryam ke bare mein kya aqaid rakhte hain, yaitu beliau menanyakan kepada orang-orang Islam apa pandangan orang-orang Islam berkenangan dengan Hadrat Isa alaihissalam dan ibunda beliau. Is par musalmanon mein se aa huzur sallallahu alaihi wasallam ke chacha zad bhai Hazrat Jafar Tayyar ne surah Maryam ki ayat tilawat ki, dan untuk itu maka sepupu Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hazrat Jafar membacakan bagian dari surah Maryam. Ye Hazrat Ali jo Islam ke chauthe khalifah the unke bade bhai the. Ini adalah abang dari Hadrat Ali yaitu khalifah yang keempat dalam Islam radhiyallahu an. Is surat mein Hazrat Isa alaihi salam ki bin baap paidaish ka zikr hai. Di dalam surah ini disebutkan mengenai lahirnya Hadrat Isa alaihi salam tanpa bapa. Aur isi tarah unke insaan hone ka zikr hai, dan juga menyebutkan mengenai beliau ini sebagai manusia. Hazrat Maryam jo unki walida thi unke kuch halaat ka zikr hai, dan juga ada menyebutkan beberapa keadaan mengenai Hadrat Maryam ibunda Hadrat Isa alaihi salam. Go Najasyi ke darbar ke kuch ulama Hazrat Isa ko khuda ka beta qarar dete the, walaupun di antara para petinggi istana itu ada yang mengakui bahwa Nabi Isa sebagai Tuhan, lekin tarikh se pata chalta hai ke badshah Najasyi khud muwahhid tha, tetapi dari sejarah dapat dilihat bukti bahwa Najasyi adalah seorang muwahhid. Wo Isai tha aur Hazrat Isa ko ek nabi manta tha, walau beliau memang orang Kristen tapi mengaku atau mengimani bahwa Hadrat Isa adalah seorang nabi saja. Aur Hazrat Maryam ko ek nabi ki walida khayal karta tha, dan memahami bahwa Hadrat Maryam adalah ibu dari seorang nabi. Jaisa ke is surat mein tafsil se bayan hua hai, sebagaimana yang telah disebutkan dalam dalam ayat ini dengan sangat rinci. Isliye Najasyi badshah ne musalmanon ke ye aqaid sunkar, oleh karena itu Raja Najasyi setelah mendengar dari orang-orang Islam ini, is baat ki tasdeeq ki ke jo baatein musalmanon ne bayan ki hain ye Hazrat Isa aur unki maa ke bare mein durust hain, bahwa apa yang telah disebutkan itu itulah memang kedudukan Hadrat Isa alaihissalam dan ibunda beliau. Is tarah usne musalmanon ko apne mulk mein rehne ki ijazat de di, dan dengan demikian beliau mengizinkan lagi orang-orang Islam tinggal di negerinya. Aur kufar apne iradon mein kamyab na ho sake, dan orang-orang kufar tidak berhasil di dalam keinginan mereka. surah Maryam ki tafsir hum shuru kar chuke hain. Kita telah memulai tafsir surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Allah ke naam ke saath jo be intiha rehm karne wala, bin mange dene wala aur bar bar rehm karne wala hai, yaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kalau di sini artinya itu berkali-kali memberikan kebaikan. Anta kafin wa hadin ya alimo ya sadiko, ke ay janne wale aur sadik khuda. Wahai yang Maha Mengetahui dan Tuhan yang Maha Benar. Tu kafi hai aur hadi hai. Engkau cukup dan sebagai pemberi petunjuk. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ye zikr hai tere Rabb ki rahmat ka uske bande Zakaria par. Inilah adalah suatu penyebutan atau sebutan atau zikir berkenaan dengan iz nada rabbahu Zakaria nidan khafiya, jab usne apne rab ko dheemi awaz mein pukara, ketika beliau menyeru rabnya dengan suara yang rendah. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washtal ar-rasu shayban wa lam akum bi du'ai ka rabbi shakiya, ae mere rab yakinan meri haddiyan kamzor pad gayi hain. Itu hai rabku, sesungguhnya tulangku telah lemah aur sar budape se bhadak utha hai, dan kepala telah nampak sebagai tanda sepuh. Phir bhi mere rab main tujhse dua mangte hue kabhi bad naseeb nahi hua, tetapi wahai rabku dalam berdoa kepadamu aku tidak pernah merugi. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imrati akiran fa habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi raziya, aur main yakeenan apne baad apne shuraka se darta hoon. Aku sebenarnya takut berkenaan dengan shuraka, ya rishtedar, berkenaan dengan kerabat-kerabatku, jabki meri biwi bhi banj hai, sedangkan istriku seorang yang tidak mempunyai anak itu. Mandul. Bas mujhe khud apni janab se ek waris ata kar, maka berikanlah kepadaku seorang waris dari sisimu, jo mera warsa bhi paye aur ale yaqub ka warsa bhi paye, yang akan mewarisiku dan mewarisi keluargaku Yaqub. Oleh mere rab use pasandida bana, dan jadikanlah ia wahai Rabbku seorang yang diridai. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ay Zakaria, yakinan hum tujhe ek azim bete ki basharat dete hain. Wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu tentang seorang anak laki-laki yang mulia, jiska naam Yahya hoga, yang namanya Yahya. Humne iska pehle koi hum naam nahi banaya, yang sebelumnya kami tidak memberikan seperti nama sepertinya. Usne kaha ae mere rab mere beta kaise hoga jab ke meri biwi banj hai. Dia mengatakan bahwa wahai Rabbku, bagaimana aku akan mendapatkan anak sedangkan istriku mandul, aur main budhape ki intihai had ko pahunch gaya hoon, sedangkan aku telah sampai kepada tahap yang sangat sepuh. Usne kaha isi tarah tere rab ne kaha hai ki ye mujh par aasan hai. Maka dia mengatakan demikianlah Allah Ta'ala, Rabb engkau telah mengatakan bahwa bagiku hal ini sangat mudah. Aur yakeenan main tujhe bhi to pehle paida kar chuka hoon jab ke tu kuch cheez na tha, dan katanya bahwa dia telah katanya aku telah menciptakanmu sebelumnya yang sebenarnya engkau belum merupakan sesuatu. Usne kaha ae mere rab mere liye koi nishan bana de, Maka dia mengatakan, ya Rabbku, berikanlah kepadaku tanda-tanda. Usne kaha tera nishan ye hai ki tu logon se musalsal 3 raton tak kalam na kare. Maka dia berkata bahwa tandamu ialah bahwa engkau tidak boleh berbicara dengan manusia selama 3 malam berturut-turut. پس وہ اپنی قوم پر محراب سے ظاہر ہوا اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو. Maka beliau keluar dari mihrabnya menuju kaumnya dan memberi isyarat kepada mereka agar mereka terus bertasbih siang dan malam. حضرت زکریہ جو ایک کاہن تھے حضرت زکریہ seorang pendeta اور یہ جانتے تھے کہ اس آخری زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو فرستادوں نے دو انبیاء نے آنا ہے. Dan beliau mengetahui bahwa di kalangan Bani Israel setelah beliau akan datang dua wujud yang agung pilihan Allah. اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہایت عاجزی سے دعا کی. Oleh karena itu beliau dengan sangat merendahkan diri berdoa kehadirat Allah Ta'ala. Aur apna hal bhi bayan kiya ke main nihayat kamzor ho chuka hoon. Wa aku sudah sangat sepuh, sangat lemah. Aur ye zikr bhi kiya ke main apne baad apne rishtedaron se darta hoon. Dan juga menyatakan bahwa setelah aku sangat mengkhawatirkan tentang keluargaku, kerabat-kerabatku. Ke wo meri biwi se jo banj hai aisa sulook karenge. Mereka akan memperlakukan, khawatir akan perlakuan mereka terhadap istriku yang mandul. Isliye mujhe ek waris ata kar. Oleh karena itu anugerahkan kepadaku seorang pewaris. Jo mera bhi waris ho aur aale Yaqub ka bhi. Yang menjadi pewarisku dan pewaris ahli keluarga Yakub. Aur Allah Taala tu bhi use pasand di tu bhi use pasand kare wo tera pasandita ho. Dan dia akan menyukai apa yang engkau sukai atau ridai. Allah Taala ne Hazrat Zakaria ki in duaon ko jo nihayat aajzi se aur waqt ki zarurat ko mehsoos karke ki gayi thi qubool farmaya. Maka Allah Taala telah mengabulkan doa-doa Hazrat Zakaria yang memang sangat diperlukan untuk waktu tersebut sesuai dengan keadaannya. Aur unhe ye basharat di ke unke ek beta hoga jiska naam Yahya hoga. Dan memberikan kabar gembira bahwa beliau akan mendapatkan seorang putra yang diberi nama Yahya. Is khushkhabri ke milne par Hazrat Zakaria ne ye arz ki ke jab ke meri biwi banj hai aur main bhi nihayat boodha ho chuka hoon to ye kis tarah mumkin hai ke mere haan beta ho. Jadi mendengar kabar gembira itu Hazrat Zakaria mengatakan, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang putra sedangkan aku sudah sangat sepuh dan istriku mandul. Allah Taala ne farmaya ke mere liye ye karna aasan hai. Allah Taala berfirman bahwa hal ini bagiku sangat mudah. Kyunki tu bhi to pehle kuch nahi tha aur maine tujhe paida kiya. Karena engkau tadinya tidak ada sama sekali dan aku ciptakan engkau. Unhone arz ki ke Allah Taala mujhe koi nishan de de. Allah Ta'ala Zahadar Zakaria menyatakan bahwa berikanlah kepadaku tanda-tanda. Allah Ta'ala ne firmaya ke tera nishan ye hai ke tu logon se musalsal 3 raton tak kalam na kare. Allah Ta'ala berfirman bahwa tanda bagimu ialah engkau tidak boleh bercakap-cakap selama 3 malam berturut-turut dengan orang-orang. Pas wo mihrab se apni qaum ke paas gaye. Lalu beliau dari mihrab pergi menjumpai kaum beliau. Aur unhe isyare se bataya. Dan kepada mereka menyatakan dengan isyarah ke subuh syam tasbih karo, bahwa mereka hendaknya bertasbih siang malam. Is tarah Allah Taala ne unki duaon ke natije mein aur jo khushkhabri unhe di thi unhe ek beta ata kiya. Dan karena itu Allah Taala mengabulkan doa beliau dan beliau dianugerahkan seperti harapan beliau adalah seorang putra. Jiska naam Yahya tha. Yang diberi nama Yahya. Aur Hazrat Yahya ko mabus karne ke baad Allah Taala ne unse farmaya. Dan Allah is tarah Hazrat Yahya ko nabi muqarrar karne ke baad Allah Taala ne unse farmaya. Ya, dan Allah Taala setelah menetapkan Hadrat Yahya sebagai nabi, kepadanya Allah Taala berfirman ke kitab yani Hazrat Musa ki syariat ko jo Bani Israel ke liye thi mazbuti se pakde, yaitu hendaknya engkau berpegang teguh kepada kitab, yaitu syariat yang dibawa oleh Hadrat Musa alaihissalam. Aur bachpan se hi Allah Taala ne unhe hikmat ata ki thi. Dan dari sejak kecil beliau ini diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Yahan par Hazrat Yahya ki jo khususiyat Allah Ta'ala bayan farma raha hai. Dan kekhususan Hazrat Yahya ini yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, bilkul ini khususiyat ki wajah se Isai log Hazrat Isa ko khuda karar dete hain. Dengan kekhususan seperti itu juga lah orang-orang Kristen menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Kal hum nisbatan tafsil se dekhenge ke wo kaun kaun si sifat hain jo Isai Hazrat Isa ke wujood mein maankar unhe khuda banate hain, jab ke in ayat mein Allah Taala wo sabhi sifat Hazrat Yahya mein bhi qarar de raha hai. Nah, kita pada pelajaran yang akan datang akan mempelajari berapa kelebihan-kelebihan yang dianggap sebagai kelebihan Nabi Isa alaihissalam, yang karenanya orang Kristen menjadikannya Tuhan. Padahal kelebihan-kelebihan itu juga Allah Ta'ala berikan juga kepada Hadrat Yahya seperti disebutkan dalam ayat-ayat ini. Jab in sab khususiyat ke hote huye Hadrat Yahya ek insan rasul the. Jadi dengan kekhususan seperti itu Hadrat Yahya hanya sebagai nabi, sebagai seorang nabi dan seorang manusia. To kya wajah hui ke inhi khususiyat ki wajah se Hazrat Isa ko khuda mana jaye? Lalu kenapa Hadrat Isa alaihissalam dianggap Tuhan dengan hanya karena memiliki khususan yang sama seperti? Kyunki khud Isai bhi Hazrat Yahya mein wo tamam khususiyat mante hain. Dan orang-orang Kristen pun mengakui kekhususan Hadrat Yahya seperti jo Hazrat Isa ki zat mein hain, yang juga ada di dalam diri Hadrat Isa alaihissalam. Agar wo kahein ke Hazrat Isa ki pedaish baghair baap ke hui, kalau mereka akan mengatakan bahwa Hadrat Isa alaihissalam dilahirkan tanpa bapa, go apne waqt mein ye ek bahut bada moajza tha, dan waktu itu merupakan mujizat yang terbesar. Lekin ab sains se ye baat sabit ho chuki hai, tapi sekarang ini dengan melalui sains telah terbukti ke baaz auratein kisi mard ke baghair bhi hamla ho sakti hain, bahwa seorang perempuan dapat hamil tanpa laki-laki, balki hui hain dan sudah terjadi. Tarikh se bhi ye subut milte hain, dan dalam sejarah juga dapat ada bukti. Chin ka ek bahut bada badshah bhi, seorang raja yang besar di China, aisa tha jiski paidaish baghair baap ke hui thi, yaitu yang lahir tanpa bapa. Isi tarah Chinggis Khan ka naam bhi aapne suna hoga, dan juga mungkin tuan-tuan telah mendengar nama Genghis Khan. Uske mutalliq bhi tareekh batati hai ke wo baghair baap ke paida hua tha. Juga sejarah menyebutkan beliau pun lahir tanpa laki-laki, tanpa bapa. Aur maujooda zamane mein to, dan sekarang ini pun sains ne isko mazid sabit kar diya hai, sains telah membuktikan lebih telah membuktikannya iske muqable par, dan sebaliknya Allah Taala ne Hazrat Yahya ko, Hadrat Allah Taala terhadap Hadrat Yahya jin halat mein paida kiya, yang telah menciptakannya demikian ke unki maa banj thi, yang ibunya adalah seorang yang mandul. Aur unke walid bahut boodhe ho chuke the. Dan bapaknya juga sangat sepuh. Unke liye bhi mumkin na tha ke unhein aulad ata hoti. Yang tidak mungkin dalam keadaan seperti itu memperoleh anak. Lekin Allah Ta'ala ne unhein bhi mujizana rang mein ek beta ata farmaya. Tetapi Allah Ta'ala dengan secara mujizat memberikan kepada mereka putra. Aur is bete Hazrat Yahya ki paidaish bhi utni hi mushkil thi. Dan kelahiran putra mereka Yahya ini sebenarnya demikian sulit. Jitni Hazrat Isa ki. Sebagaimana juga terhadap hadrat yang berkenaan dengan hadrat Isa alaihissalam. Isliye ye koi aisi khususiyat nahi jiski wajah se unhein khuda qarar diya jaye. Dan oleh karena itu bukanlah suatu keistimewaan yang menyebabkan hadrat Isa alaihissalam jadikan Tuhan. Balki Bible isse badhkar bhi ek shakhs ka zikr karti hai. Bahkan Bible menyebutkan mengenai seorang yang lebih dari ini. Aur uske bare mein batati hai ke na to uska baap tha aur na maa thi. Bahkan katanya wujud tersebut tidak memiliki ayah, bahkan tidak memiliki ibu. Phir to Bible ko chahiye tha, Isaiyon ko chahiye tha ke wo use khuda ka beta qarar dete. Mestinya orang-orang Kristen menjadikan wujud itu sebagai anak Tuhan. Jiska naam Malik Siddiq Salim Bible ne zikr kiya hai, yaitu bahwa namanya adalah Malik Malik Sadiq. Oh ya, Malik Sadiq. Aur uske bare mein likha hai ke na to uska koi baap tha aur na beta. Dan bahwa di dalamnya disebutkan dia tidak memiliki ayah dan ibu. Na uski koi maa thi na koi beta. Yani maa koi nahi beta koi. Na uski koi maa thi na koi baap tha. Itu bahwa dia tidak memiliki bapak dan ibu. Yani baghair maa baap ke wo paida hua tha. Is lihaz se wo Hazrat Masih se badhkar khuda hone ka haqdar hai. Karena dia tidak memiliki ayah dan ibu, mestinya dia lebih berhak menjadi Tuhan dibandingkan Nabi Isa alaihissalam. Lekin Isai usse mankar bhi uske bare mein ye baat nahi mante. Walaupun mereka mengakui ada wujud seperti itu, tapi mereka tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Ab hum jaldi se do ahadees padh le. Kemudian kita akan cepat-cepat membaca dua hadis. Kal humne jo aakhri hadis padhi thi, laisa minna man ghashana. Aaj usse agli hadis hai, ma kulla wa kafa.